Tuhan, ini setiap jiwa kami, ini setiap hati kami. Kami mau Tuhan, Engkau boleh menjadi raja dalam kehidupan kami. Biar hati kami Tuhan boleh menyembah-Mu senantiasa. Dan saat ini berikan kami hati sebagai seorang hamba. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid untuk mau mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dan biar Tuhan Engkau sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu. Dan biar hanya kemuliaan-Mu yang boleh dinyatakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh melayakkan setiap daripada kami anak-anak-Mu untuk kami boleh ada di tempat ini. Ini setiap doa kami yang kami sampaikan melalui perantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom. Ada yang pertama kali datang Domus Fidei? Ada yang pertama kali? Tidak ada. Ada yang pertama kali? Ada? Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk yang datang. Ada yang belum kenal saya? Pasti ada yang belum kenal karena ada yang baru pertama kali datang. Oke, let me introduce myself. Saya Anggreni. Di situ ada nama saya. My nickname biasanya dipanggil Angga. Saya terjebak dalam cinta Tuhan 9 tahun yang lalu dan puji Tuhan masih ada sampai sekarang, masih dilayakkan untuk mencintai Tuhan dan Tuhan boleh mencintai saya terus-menerus karena saya bergaul di tempat yang tepat dan komunitas yang tepat, yaitu komunitas JSM. Saya sudah 9 tahun bersama komunitas ini dan puji Tuhannya, Tuhan masih memberikan kekuatan untuk saya boleh tetap ada dalam komunitas ini. Saya masih single dan saya umur saya 20 years old, 9 tahun yang lalu. Oke, malam hari ini, yang mau nomor telepon saya nanti ada di belakang, tapi nanti bakalan diajak nge-sell atau JSM. Oke, malam hari ini kita berbicara tentang art of giving. Mengenai memberi itu apa sih? Sebagian besar dari kita tahu memberi. Oke, saya kasih uang. Oke, saya share, saya berbagi, saya apapun. Tapi di sini setelah saya mencari-cari arti memberi, saya mendapatkan satu hal, yaitu memberi adalah membagikan apa yang kita punya untuk orang lain. Jadi, sebelum kita memberi, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah kita harus punya terlebih dahulu. Entah itu uang, entah itu cinta Tuhan, entah itu waktu atau apapun, itu harus kita miliki sebelum kita membagikannya kepada orang. Banyak orang yang mengatakan, oke, saya pinjam uangnya Ronaldi WL yang ganteng tadi di sini. Oke, saya pinjam uangnya, saya mau menyumbang. Itu bukan memberi karena saya mengambil kepunyaan orang lain. Jadi sebelumnya kita harus memiliki dulu baru bisa memberi. Nah, di saat kita kadangkala ada yang mengatakan, aduh susah sekali kasih uang, susah sekali menyumbang uang. Teman-teman, satu hal, di saat kita punya uang, di saat kita memberi, bagaimana sih cara mendapatkan uang? Ya dengan bekerja, otomatis. Di saat Tuhan memberkati kita dengan pekerjaan yang luar biasa, kita pun harus tetap setia dan berusaha yang terbaik dalam pekerjaannya kita, biar kita bisa memperoleh uang dan boleh membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Kalau saya punya kesempatan, part lain saya bakalan berbicara banyak tentang bagaimana mendapatkan berkat Tuhan lebih lagi. And then, di saat kita belum punya berkat yang cukup, di saat saya kan masih sekolah, saya belum punya kerja, saya belum punya uang, apa yang saya harus bagikan? Waktu. Mau melayani Tuhan, membutuhkan waktu, cinta Tuhan, berbagi perhatian, apapun itu yang kita punya, kita share sama orang. Pertanyaan yang berikutnya, waktu yang tepat untuk berbagi kepada orang itu kapan? Biasanya orang bertanya, saya lagi bokek sekali, belum dapat kiriman, kapan di saya harus berbagi, kapan di saya harus kasih persembahan? kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan bantuan kita kapanpun dan dimanapun. Tak peduli apapun situasinya kita saat itu, we must share to others. Saya dua minggu yang lalu saat saya mempersiapkan bahan ini, saya sedang bergumul. Saya bergumul 90% pikiran saya terpaku kepada satu hal. 10% pikiran saya ada di pekerjaan, keluarga. Ini keras sekali. Oke, saya soalnya rasa keras sekali. 10% pikiran saya itu ada di pekerjaan, keluarga, komunitas, sel-sel yang dipercayakan Tuhan untuk saya pegang. Even Tuhan pun waktu itu ada di 10% pikiran saya. Even Tuhan pun ada di 10%. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa bikin materi. Saya sangat tidak fokus, saya sedang bergumul, dan saya tidak tahu saya mau menulis apa waktu itu. Dan saat itu saya share dengan salah seorang teman saya juga preacher tapi di komunitas lain, dan ternyata dia punya problem yang sama dengan saya. Waktu itu dia pun harus membawakan materi di komunitasnya, and then dia harus menyelesaikan report perusahaan tempat di mana dia bekerja selama satu semester. Jadi sebelum liburan Lebaran, dia harus report laporan perusahaannya 6 semester 1 intinya. Dan teman saya seorang lelaki, dan biasanya lelaki itu tidak multitasking, tidak sama kita perempuan, bisa mencuci, bisa sambil bicara telepon, bisa memasak, bisa urus anak, biasanya begitu. Kalau lelaki kebanyakan fokus sama satu hal. And then kita sharing, dan saya bilang, saya tidak bisa bikin materi karena saya tidak bisa fokus. Dan akhirnya dia bilang, yang lalu saya pun mengalami hal yang sama dengan kau. Di saat saya harus mempersiapkan materi saya pun harus menyelesaikan report perusahaan saya. Hampir waktu itu dia mau ganti tugas dengan orang lain, temannya. And then dia berdoa, dia bergumul, tapi Tuhan bilang, do the best. Dan dia, okay, Tuhan, saya belajar. Dan saat dia membuat materi untuk pewartaannya, Tuhan berbicara banyak hal kepada dia dan memberkati dia dan membantu dia menyelesaikan report yang sangat bikin mumet pikirannya. Dan akhirnya report itu bisa selesai dengan waktu yang cepat. Dan satu hal yang sangat memberkati saya waktu itu, teman saya bilang, di saat keadaan sulit apapun dan di saat kau mengalami pergumulan yang seberat apapun, itu adalah waktu yang tepat untuk berbagi kepada orang lain. Coba teman-teman bayangkan, atau misalnya teman-teman korsel atau siapapun, di saat kita mengalami pergumulan, ada anak sel yang menelpon, biasanya jengkel. Aduh, saya juga Tuhan sedang bergumul, tapi satu hal, di saat kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, di situ pun Tuhan boleh kasih kita yang lebih baik lagi. Amin. Ada sebuah video, tolong video pertama. Saya tidak menyukai papa saya. He was poor and unsuccessful. Papa saya adalah seorang yang miskin dan tidak sukses. Saya tidak berpikir dia pintar. Suatu hari kamu akan menjadi seorang yang hebat. Hey, it's not for you. Hai, itu bukan untukmu. I've never seen him. Saya tidak, papa saya tidak pernah menjadi inspirasi saya. Kita sudah terlambat ke sekolah. Oke, saya akan bergegas. Here's your pocket money. Ini ada uang untukmu. Dan ini ada bonus. Waktunya membayar pajak. Ini dari kamu. Ini dari saya. Kenapa kok kita tidak kaya? Siapa yang bilang kita tidak kaya? Menjadi kaya bukan tentang apa yang kamu punya, tetapi seberapa besar kamu bisa memberi. Kadangkala ketika kamu memberi, kamu akan menjadi orang yang lebih bahagia. Tapi saya tidak bahagia. Saya tidak mau menjadi seperti papa saya, menjadi miskin. Akhirnya dia dapat sekolah, akhirnya dia dapat beasiswa. Saya tahu saya akan menjadi orang sukses lebih daripada papa saya. Hubungi saya jika kau membutuhkan uang. Apakah kamu akan datang Imlek tahun ini untuk makan malam bersama? Saya tidak punya waktu karena saya punya pekerjaan baru. Saya sangat sibuk. Ini surat untuk dia, dan semuanya berisi tentang terima kasih untuk donasi Anda. Thank you for coming, Mr. Lim. Selamat datang. Dan dia menyatakan, saya tidak pernah mendonasi, ini adalah suatu kesalahan dan ada seseorang yang akan bertemu dengan dia. Thank you for coming, Mr. Lim. Oh, your father has told us a lot about you. Papa kamu cerita father, banyak tentang kamu. He always makes us forget about problems. Papa kamu selalu melupakan problemnya sendiri dan memberikan kami harapan. And he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. Saya mengingat ada sebuah anak kecil yang sangat depresi dan tidak mau ke sekolah. Tidak punya harapan. Your father, tapi ayah kamu memberikan harapan kepada anak ini untuk bertumbuh dengan harapan yang baik. Dia terus bekerja walaupun harusnya dia pensiun, seharusnya dia sudah pensiun. Dia adalah orang yang tidak egois, hanya itu. Dia tidak pernah memberitahukan orang lain tentang sakit penyakit yang ia derita. Selim, I've been trying to reach you. This is for you in recognition of your donations. Dan ini piagam untuk penghargaan dia. But I didn't do it. Tapi saya tidak pernah berdonasi. So that he didn't want you to know. Papa kamu yang melakukannya. It's from you. Ini dari kamu. Dan ini dari saya. di hari ulang tahun papa saya, saya merayakannya dengan menjadi seperti apa yang dia inginkan. Saya selalu mengingat ketika dia berkata, menjadi kaya bukan tentang apa yang kamu punyai, tetapi tentang seberapa besar kamu bisa memberi. Oke, fine. Video itu bercerita tentang seorang papa yang unsuccessful, tidak sukses, dan tidak terlalu kaya, tapi dia mau berusaha, dia tetap bekerja dan membagikan apa yang dia miliki kepada orang lain. Keadaan mereka waktu itu bukan pemilik suatu perusahaan yang hebat, cuman angkat-angkat koran, tapi dia mau berbagi. Hal ini betul-betul mengajarkan kita untuk bagaimana cara kita berbagi, ya apapun yang kita punya, we must share to others. Mungkin teman-teman berpikir, ah itu kan cuma video, itu kan cuma dibikin-bikin, itu kan cuma bla dan bla, itu kan cuma ya untuk bikin kita, kasihannya Yudi memang harus memberi, memang harus memberi dari apa yang kita punya. Kadang-kadang kita berpikir begitu. Waktu pertama kali saya menonton video ini sudah lama sekali, saya bilang, okay, menyentuh, tapi ini cuma video, tidak menyentuh sampai kayak bikin saya ambil keputusan untuk merubah langkah saya untuk memberi waktu itu. And then saya sadari satu hal, ternyata alasan kita memberi bukan karena apapun, tetapi kita memberi karena Tuhan melakukannya untuk kita terlebih dahulu. Teman-teman tahu, teman Tuhan Yesus tersalib untuk menyelamatkan kita. Kita memberi karena Tuhan kasih kita lebih dulu. Bisa dibuka di Yohanes 6 ayat yang ketiga, Yohanes 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ini dasar kita dan landasan kita memberi. Karena Tuhan pun kasih putranya sendiri untuk menyelamatkan kita. Saya lebih suka sih bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, for God so loved the world that He gave His one and only Son. He gave His one and only Son. Jadi coba yang orang tua di sini siapa? Yang sudah pasutri, punya anak. Oke, coba kalian bayangkan di saat Tuhan bilang, kasih saya anakmu satu-satunya yang sulung dan anak lelakimu, atau tidak jadikan pastor anakmu. Kadang kalau saya nantinya, kalau panggilannya anakku jadi pastor, saya pasti bakal bilang, coba kau doakan kembali. Karena saya tidak mau anakku jadi romo. Tapi di sini dibilang, karena Tuhan begitu mencintai kita, He gave His one and only Son. Jadi ini adalah pemberian yang menurutku sangat sakit, sangat cuman satu-satunya dan harus diberikan untuk kita. Ini yang menjadi dasar kita untuk mau memberi. Di saat kita bilang, okay, Tuhan, saya tidak punya waktu untuk sel, saya sangat sibuk dengan banyaknya tugas pekerjaan, tugas kuliah, tugas apapun, saya tidak punya waktu untuk datang PD. Ingat teman-teman, memberikan waktu bukan karena siapa yang pembicara, bukan karena ada WL yang koko ganteng datang nge-WL, bukan karena itu, tapi kita memberikan waktu kita karena Tuhan melakukannya lebih dulu untuk kita. Ini yang akan menjadi dasar dan terus-terus kita ingat agar nantinya motivasi kita tetap benar di dalam memberi. Bukan karena, Korselku suruh kak untuk kasih persembahan, untuk kasih perpuluhan, bukan karena itu. Tapi karena Tuhan melakukannya lebih dulu. Oke, dan bagaimana sih caranya kita memberi? Bagaimana sih contoh dan memberi yang baik? Kita sama-sama buka di Lukas 21 ayat 1-4. Lukas 21 ayat 1-4 tentang pemberian janda yang miskin. Oke, bisa dibantu pria membacakan ayat yang ganjil, perempuan baca ayat yang genap. 3, 2, 1. Beri dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada 4 hal yang janda miskin ajarkan kepada kita malam hari ini. Yang pertama, dia memberi secara total. Di ayatnya yang 4 dikatakan, janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan memberi seluruh nafkahnya. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan put in all she had to live on. Jadi apa yang dia punya semuanya dikasih. Waktu itu dia cuma punya 2 koin, janda miskin. Cuma 2 koin yang dia punya dan dia kasih. Semua persembahannya dia kasih masuk di kotak persembahan dan saat itu saat dia memberikan, dia tidak punya apa lagi, dia tidak punya apapun lagi. She have nothing after that. Dia tidak punya sesuatu hal yang harus dia, dia tidak berpikir bagaimana mau makan, bagaimana mau hidup selanjutnya. Dia memberikan segalanya secara total. Kadangkala kita jangan berbicara tentang uang. Kadangkala kita memberikan waktu saja, kadangkala kita tidak total. Kadangkala kita melayani, kita hadir, tapi kita tidak total melayani. Kita tidak memberikan waktu kita secara sepenuhnya untuk pelayanan. Saya punya sharing, vacation kemarin, okay, saya pegang beberapa sel dan bagi saya sangat sulit untuk mengatur jadwal sel saya. Karena sel ini butuh, sel itu butuh. Bukan sel ini mau dikunjungi, sel ini harus divisit. Semua sel membutuhkan visit. Oke, dan akhirnya ada satu sel di bawah kelompok saya mau mengadakan fellowship atau vacation bersama-sama. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Awalnya keluarga saya mau ke Jakarta. Oke, saya bilang tahun-tahun saya selalu vacation lebaran hampir dengan keluarga saya. Dan waktu itu saya berdoa, Tuhan, vacation kali ini saya mau kemana? Dan Tuhan bilang, coba kau akrabkan diri dengan anak selmu yang mau vacation. Saya, Tuhan, saya akan ikut jalan maumu. Oke, saya berdoa tentang vacation itu. Awalnya saya pikirnya mereka nginap hotel. Mereka ke Toraja dan awalnya saya pikir mereka nginap hotel, mereka okay, naik mobil pribadi tidak masalah. And then waktu mendekati keberangkatan sel itu ke Toraja, Akhirnya mereka bilang, enggak, kita nginap di rumah seorang teman. Rumahnya di atas gunung. Langsung saya kayak bilang, what? Gila. Terus saya telepon sepupuku, kok sudah pesan tiket ke Jakarta? Saya mau ke Jakarta waktu itu. And then sepupuku bilang, loh bukannya kamu mau pergi sama teman gerejamu? Saya bilang, batal. Setelah saya tahu kita tidak tinggal di hotel waktu itu. And then akhirnya saya bergumul dan Tuhan bilang, kau sudah janji saya untuk mau memberikan waktu liburanmu untuk teman-teman selmu. Saya bilang, oh oke Tuhan. Dan akhirnya saya membatalkan berangkat sama keluargaku. Terus saya oke juga tidak sama sel ini, mengatakan tidak, enggak juga. Jadi jawabannya ngambang. Habis itu di tengah kegalauan saya, Ardi ajak lagi saya ke Malino. Terus saya bayangkan, wow, lebih enak pergi sama Ardi dan A Ituti. Ya iyalah, pasti nginap, saya sudah tahu tempat nginapnya di mana, tempat itu sungguh enak, nyaman, dan tidak harus naik gunung. Saya berpikir waktu itu. Tapi saat saya mau mengambil keputusan, lebih lagi Tuhan selalu ingatkan, you promise me, kamu bakalan bagi waktumu, waktu liburanmu untuk teman selmu, karena kau jarang berkunjung. Oke, fine, saya ikut, saya ke Toraja, bahkan di hari, hamin 5 jam saya mau batal dengan alasan, dengan mencari-cari alasan. Oke, fine, tapi akhirnya saya berangkat ke Toraja dengan sel ini, dan sampainya di sana saya melihat, itu rumahnya ditunjuk di atas gunung dan saya melihat, wow, saya tidak pernah menyukai yang namanya outbound. Saya menyukai jalan cantik, saya menyukai jalan-jalan di mall dan saya tidak suka. And then saya bilang, okay, rumah itu rumah panggung, WC-nya di luar, okay. And then saya jalan, tapi tak ada seorang pun yang tahu hati saya terus-terus. Aduh Tuhan, kenapa harus liburanku seperti ini? Dan akhirnya saya mengeluh di dalam hati. Betapa selfishnya saya waktu itu. And then Tuhan tegur saya lewat salah seorang teman saya. Teman saya ini sebenarnya bukan bagian dari selnya kita. Tapi sebegitu selfish, sebegitu baiknya dia sampai kayak selfless kayak tadi itu yang di video. And then Tuhan tegur saya, enggak, kau janji saya mau bagi waktumu sepenuhnya vacation kali ini sama teman-temanmu. Di saat kau lihat vacation mereka tidak sesuai dengan keinginanmu dan kau harus berkorban, harus berjuang, kenapa kau masih tetap mengeluh? Kau lihat orang lain yang bukan bagian dari sel ini sangat berusaha untuk menyenangkan kalian semua. And then saya bilang, oh oke okay, Tuhan, I'm sorry. Dan waktu itu besok paginya saya berdoa, Tuhan maaf. Dan saat saya bilang, oke okay, Tuhan, I'm totally right now. Saya mau total memberikan waktu saya sama sel ini. Saya mau enjoy sama sel ini. Dan ampuni saya kalau saya selama ini selfish dan terus-terus menuju ke saya. Dan saat itu, waktu saya berserah sama Tuhan, waktu saya bilang, oke okay, Tuhan, I will enjoy this vacation. Teman-teman tahu, saya betul-betul enjoy dan Tuhan betul-betul membantu saya, memberikan saya kekuatan untuk mengubah semua mindset saya, untuk melihat hal-hal yang positif dari setiap teman-teman sel saya. Dan terakhir, I think vacation kali ini adalah salah satu dari my best vacation ever. Jadi, tapi besok-besok belum tentu. Jadi, di saat Tuhan memampukan saya untuk totally menyerahkan waktu saya, di saat Tuhan okay, kamu harus stay on focus, kamu harus tetap belajar berkorban, dan di situ saya merasakan, oh ternyata Tuhan pun mampu mengubah segalanya menjadi indah. Padahal awalnya sangat tidak indah menurutku, tapi terakhirnya vacation kali ini sangat berkesan bagi saya. Saya pikir kalau saya ke Jakarta ya menyenangkan sih, tapi ya paling kayak gitu-gitu. Kalau saya ke Malino sama Ardi ya menyenangkan sih, tapi ya paling cuman begitu. Tapi di sini saya belajar banyak hal untuk mau menjadi seseorang yang lebih selfless lagi. Yang kedua, kita butuh total. Yang kedua, kita butuh pengorbanan. Di saat kita memberi dan di saat kita tidak berkorban, itu bukan pemberian yang sejati. Kita sudah punya role model, yaitu Yesus. Yesus datang ke dunia ini, dia memberikan nyawanya, dia dicambuk, dia dirajam, dia dimahkotai duri, and then terakhir dia disalib untuk menebus kita. Waktu puji Tuhan, Tuhan melayakkan saya untuk pergi ke Israel. Teman-teman, di saat Yesus datang, kita itu waktu lalu yang saya ke Israel, jalan dari satu kota ke kota lain itu cukup jauh jaraknya. Dan waktu dulu Tuhan melakukannya dengan jalan kaki. Saya saja pikir rumahku dekat sekali dengan gotong-gotong, saya jarang sekali jalan kaki datang ke gereja. Tapi Tuhan Yesus waktu dulu jalan kaki, bukan pakai sepatu kets, tapi pakai kasut yang kayak bisa kena-kena debu kakinya atau apapun itu. Tuhan mau mewartakan, Tuhan mau berbagi kasih dan dia berkorban. Habis itu waktu yang lalu saya ikut jalan salib hidup di sana, saya sih sebenarnya cukup capek karena jalannya agak mendaki. Cuman kebetulan waktu itu kita bikin sore jadi ya enjoy dan fun. Tapi yang saya belajar di saat Tuhan mau memberi dan mau berkorban, mau memberikan hidupnya, Tuhan jalan-jalan biasa saja sangat capek waktu jalan salib. Tapi Tuhan sudah pikul salib yang berat sekali, sudah dicambuk, sudah dikasih mahkota duri, dicambuk saja itu sangat berat. Bawa barang saja sudah sangat berat, bawa diri saja sudah sangat berat, apalagi harus bawa salib, istilahnya kayak begitu. Tapi Tuhan bikin itu semua dengan penuh pengorbanan. Jadi di saat kita memberi, kita pun harus berani berkorban. Karena Yesus melakukannya lebih dulu. Yang berikutnya, di saat kita memberi, kadangkala kita bilang, contohnya di saat kita mau persembahan di gereja, dan di saat uang kita sisa sedikit, biasanya ini terjadi anak-anak kuliah, uangku sisa 100.000, kasih berapa di? Kasih 2.000 mo. Kasih berapa di? Biasanya saat kita memiliki sedikit, kadangkala kita tidak mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman ingat bacaan yang minggu lalu, bacaan Injil berbicara tentang 5 roti 2 ikan. Even murid Tuhan pun yang sangat dekat sama Tuhan waktu itu sangat khawatir tentang 5 roti 2 ikan harus dibagi kepada 5.000 orang. Tidak cukup lah, harusnya itu 5 roti 2 ikan. Yang makan cuma 12 murid Yesus tambah Yesus 13, ya harus tetap di-share, share bagi dua. Ya syukur-syukur kalau kenyang, kalau share bagi dua, kalau saya sih pasti tidak kenyang. Jadi tapi murid-murid khawatir, weh Yesus tolong dulu ini cuma tujuh yang harus kita share sama 5.000 orang. Bagaimana caranya, bagaimana bisa? Tapi di sini, waktu itu kalau teman-teman masih ingat bacaannya, sisa berapa bakul waktu setelah dibagi? Berapa? Sisa 12 bakul, murid-murid masih bisa bungkus pulang. 12 murid masih bisa bungkus pulang 12 bakul. Di saat kita memberi, jangan pernah khawatir kita bakalan kekurangan. Karena di saat kita memberi, Allah pasti mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya kita. Saya tidak pernah membaca di Alkitab tentang kelanjutan cerita janda miskin ini Di saat dia memberi dari seluruh nafkahnya dan dia tidak punya apa-apa, dia hidup dalam kekurangan. Kalau ada yang pernah baca, tolong nanti kasih tahu saya, siapa tahu saya salah. Tapi saya tidak pernah mendapatkan satu ayat pun di mana bercerita tentang janda miskin ini mengalami kekurangan. Tetapi di saat kita mau memberi, Tuhan pun mencukupkan segala kebutuhannya kita. Jadi jangan pernah khawatir, apapun yang kita berikan, it will come back to us. Dan yang terakhir, saat kita memberi, akan ada kesembuhan yang terjadi. Saat Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, kesembuhan dan keselamatan terbuka bagi banyak orang. Ada sebuah video untuk mengakhiri sharing kita malam hari ini. Tolong video kedua. Bolehkah saya membeli ini? Kenapa kamu tidak mencari sesuatu yang spesial untuk kakek kamu? Sorry, bolehkah kami mengembalikan kue ini? Sure, yes. Oke, tentu saja. Saya mau kue ini. Saya tidak akan meminta hal lain. Ketika kita bisa membelinya, kita akan membelinya. Terakhir kali kamu pun mengatakan hal yang sama. You don't want this? I'll take it back. Saya akan membeli kue itu. Ini untuk kamu. Sorry, kita tidak bisa menerimanya. Tolonglah. Tidak ada alasan untuk menerima kue itu. Oke, ketika saya berumur 7 tahun, saya meminta mama saya untuk membelikan saya kue ulang tahun. By the counter, we didn't have enough. Tapi uang kami tidak cukup saat berada di kasir. Bisakah kita membeli hal yang lain? Ini hari ulang tahun saya dan saya mau memilih kue yang saya mau. Dan mamanya bilang, maaf. Dan ada seorang pria, saya tidak pernah berjumpa dia sebelumnya. Ini kue untukmu. Selamat ulang tahun. I didn't know his name. Saya tidak pernah tahu namanya. I never got a chance to say thank you. Saya memanggil di. Saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk berterima kasih. Saya tidak pernah melupakan dia, pria di dalam antrian. Antrian konter kasir. Thank you. Can I have your contact number? Bisakah kami meminta nomormu dan kami akan membayar kamu saat kami punya uang. Promise me something, okay? Janji saya suatu hal, suatu saat kalau kamu sudah bisa membantu orang lain, bisakah kamu membantunya? Bolehkah kami tahu namamu? I'm the man in the queue. Panggil saja saya pria dalam antrian di kasir. Dan anak ini mengangguk menyanggupi janjinya. Ini ada kue untuk ulang tahunmu, kakek. Hanya kenapa kok kamu membeli kue itu? Sebenarnya ada seseorang yang membayarkannya dan dia memberikan catatan ini. Tolong tulis nama kamu dan saya akan membayarmu kelak. Perhatian yang sederhana menciptakan sebuah riak air yang tiada berkesudahan. Dan itu bakalan kembali kepadamu. Riak air itu yang kayak gini. Jadi perhatian yang sangat sederhana bisa menyembuhkan orang lain. Teman-teman lihat cuman sebuah kue ulang tahun yang di-share kepada anak kecil yang awalnya, kalau kita lihat video ini, saya ulang-ulang nonton, anak kecil ini awalnya mukanya cemberut, mau beli ini enggak bisa, mau beli itu enggak bisa. Dan dia mengalami luka karena he can't buy, dia tidak bisa membeli apapun yang dia inginkan waktu itu. Kasihan sekali sih, tapi akhirnya ada seorang lelaki memberikan dia cuman berdeket, cuman kue ulang tahun yang sangat kecil dan itu menyembuhkan dia. Teman-teman lihat di akhirnya dia tersenyum sangat lebar. Dan itu menyembuhkan lukanya dan membuat dia mau untuk melakukan kebaikan yang sama kepada orang lain di kelaknya. Oke, minta tolong tim pujian. Sebelum doa firman, teman-teman semuanya dapat ini. Ada yang belum dapat? Ada? Teman-teman panitia, tolong bagikan dong kertas yang kayak gini. Angkat tangan yang belum dapat. Tolong. Angkat tangan yang belum dapat. Bagian depan tolong. Bagian samping juga. Masih ada yang belum dapat? Tolong bagian samping. Pria berbaju merah, tolong bagian samping. Kowandi. Semua sudah dapat? Oke, saya bakal menjelaskannya sedikit. Kali ini persembahan kita enggak seperti biasanya, tapi ini ada sebuah amplop. Persembahan teman-teman boleh dimasukkan ke dalam sini. Nanti saat pulang ada kotak tersedia dekat pintu, dimasukkan ke sana. And then teman-teman boleh tulis nama, nomor handphone, email, cell group teman-teman kalau memiliki cell group, atau centang yang belum memiliki cell group. Kita menulis nama di kota ini bukan kayak orang kawin di sini biasanya tulis untuk mau tahu jumlah sumbangan, jumlah persembahan teman-teman, itu tidak. Kita cuma mau mendata teman-teman, dan orang yang mendata dan orang yang mengambil persembahan itu adalah orang yang berbeda. So jangan takut. Kita mau mata-matai berapa sih persembahannya si A, berapa sih persembahannya si B, tidak. Ini cuma sebagai data untuk memudahkan kita untuk menghubungi teman-teman. Jadi jangan takut menulis nama karena orang yang menghitung dan orang yang menghubungi teman-teman itu berbeda. Dan kita tidak terlalu kepo kok. Oke? Oh, berikutnya. Kalau teman-teman punya permohonan doa, teman-teman lagi bergumul, ataupun teman-teman lagi mau didoakan sesuatu, boleh ditulis di sini permohonan doa, namanya, dan di bawahnya boleh ditulis apa yang mau didoakan. Di sini ada email, atau boleh dicantumkan juga nomor handphonenya dan dirobek. Nanti dikasih juga sama orang yang akan berdiri di dekat pintu. And then, ini yang paling penting di halaman depan, teman-teman boleh menuliskan apa yang teman-teman rasakan bersama Tuhan. Teman-teman bersyukur atas pekerjaan, teman-teman bersyukur atas teman-teman komunitas, atau teman-teman bersyukur atas keluarga, apapun, teman-teman boleh tuliskan di My Thanksgiving. Oke, persembahannya boleh diisi dulu karena kita akan berdoa untuk persembahan ini dan kita akan mengangkat amplop ini. Kalau persembahannya sudah diisi, ada yang butuh pulpen? Teman panitia, tolong pulpen bagian sebelah kanan. Sorry, kita tidak punya cukup pulpen. Tidak apa-apa, nanti ditulis, diisi saja dulu karena kita akan berdoa untuk persembahan kita malam hari ini. Diisi yang penting. Oke, sudah diisi semuanya? Diisi saja dulu, nanti baru ditulis. Sudah diisi. Oke, kita bangkit berdiri. Kita angkat amplop kita dan kita berdoa untuk persembahan ini. Boleh diangkat amplopnya kayak gini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Engkau malam hari ini boleh mengajari kami tentang how to give, bagaimana kami boleh memberikan apa yang kami punya untuk orang lain yang membutuhkan. Tuhan, malam hari ini firman telah selesai, hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang tidak terbatas terus menerus menyertai langkah hidup kami. Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh membantu kami untuk mengingatkan kami bagaimana boleh memberikan yang terbaik apa yang kami punya. Bantu dan kuatkan kami serta ingatkan kami senantiasa bahwa kami memberi karena Engkau pun melakukannya lebih dulu untuk kami. Dan saat ini Tuhan, di tangan kami ada persembahan kami. Ini untuk Kau Tuhan, ini untuk kemuliaan kerajaan-Mu, ini untuk perluasan kerajaan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini. Engkau berikan berkali-kali lipat lagi Tuhan, berkat yang luar biasa. Sehingga keesokan harinya Tuhan, kami pun mampu memberi lebih lagi dari apa yang telah kami berikan hari ini. Dan Tuhan, biar kiranya semua persembahan kami ini bisa dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami yang kami sampaikan melalui perantaran putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. kasih yang sejati yang mampu.